ونستخرنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرح قال الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله تعالى شارحا لكلام شبهه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله تعالى أصل دين الإسلام وقد إتاته أمران. الأول الأمر في عبادة الله وحده لا شريك له فتحدوا على ذلك والموالاة فيه وتكفروا من تركه. قلت وأدلة هذا في القرآن أكثر من أن تحصر من أن تحصر كقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك الله إلا الله ولا نشرك به شيئا لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الآية. أمر الله تعالى نبيه أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله الذي دعا إليه العرب وغيرهم. والكلمة هي لا إله إلا الله. الشرح. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. Syekh Abdul Rahman bin Hasan berkata, syarihan menjabarkan di kalam jaddihi, penjelasan menjabarkan ucapan kakek beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu rahimahullahu taala, ucapan beliau rahimahullahu taala, asludin al-islami wa qaidatuhu amran. Asas Islam dan kaidahnya itu ada dua. Asas Islam dan kaidahnya itu ada dua. Al-awwalu yang pertama, al-amru perintah bi'ibadatillahi wahdahu la syarikalah, perintah untuk mentauhidkan Allah SWT, perintah beribadah kepada Allah satu-satunya tiada sekutu baginya. Tahriru ala dhalik, dan mengajak, bersemangat untuk mengajak orang mentauhidkan Allah. Wal mu'alatu fihi, membangun loyalitas di atas tauhid. Takfir man tarakah, dan mengkafirkan siapa yang meninggalkan tauhid. Kultu, saya katakan, yani Syekh Abdul Rahman bin Hasan mengatakan, wa adillatu hadza, dalil-dalil akan hal ini fil Quran, di dalam Al-Qur'an, aktsaru min an tuhsara, sangat banyak sekali. Aktsaru min an tuhsara ini maknanya sangat banyak sekali. Dalil-dalil akan hal ini dalam Al-Qur'an banyak sekali. Qauli ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala surat Ali Imran ayat yang ke-64, kuliah ahlul kitab, katakan Rasulullah SAW, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, Yahud wa Nasara, ta'alau ila kalimatin sawa, kemarilah kepada kalimat yang sama antara kita dengan kalian. Alla na'budu illallah, yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Apa makna ibadah? Tauhid. Kita tidak mentauhidkan kepada Allah. Kita hanya mentauhidkan Allah. Wala nusyrika bihi syai'an. Dan kita tidak berbuat kesyirikan kepada Allah SWT. Wala yattakhidha ba'duna ba'dha arbaba min dunillah. Dan kita tidak mengangkat sebagian kita sebagai tandingan arbaban, sebagai tandingan, sebagai ma'budat, sembahan min dunillah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun wa antum kuffar. Ya, maknanya wa antum kuffar. Jika mereka menolak kepada kalimat la ilaha illallah yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maknanya di sini secara makna, jika mereka menolak, fa in tawallaw faqulu, wahai orang yang beriman, ucapkanlah ishadu, persaksikanlah bi anna muslimun, bahwasanya kami muslimun, kami hanya beribadah kepada Allah, kami tidak berbuat kesyirikan, kami tidak mengangkat sesembahan selain Allah SWT, kami muslim. Wa antum kuffar, kata Ibn Qasim dalam hasyiahnya kemarin, apa, ketika membawakan ayat ini, wa antum kuffar, sedangkan kalian, maka kalian kafir karena kalian beribadah kepada selain Allah. Ya, karena kalian berbuat kesyirikan, karena kalian mengangkat, ya, sembahan selain Allah SWT, mengangkat tandingan bagi Allah SWT, maka kalian kafir. Nah, maka kalian kafir. Jadi, ya, atasnya mengatakan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya. Ya, nanti akan diterangkan sisi pendalilan dari ayat ini. Amar Allah Taala Nabiya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabinya an yadu'a ahlul kitabi, agar mendakwahi ahlul kitab bila makna la ilaha illallah. Mendakwahi ahlul kitab akan makna la ilaha illallah. Ya, karena ahlul kitab mereka mengucapkan apa? La ilaha illallah. Dalam Fathul Majid ketika membawakan ayat ini dibawakan syarahnya, dalam syarahnya atau tafsir di ayat ini keterangan bahwa ahlul kitab mereka mengucapkan apa? La ilaha illallah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka diingatkan, ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk mengingatkan mereka makna la ilaha illallah. Maknanya apa di situ? Alla na'budu illallah. Ini makna la ilaha illallah. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La nusyrika bihi syai'a. Ini makna la ilaha illallah. Wa la yattakhidhu ba'dhuna ba'dhan arbaba min dunillah. Ini makna apa? La ilaha illallah. Ayat ini Nabi SAW menyeru mereka la ilaha illallah atau makna la ilaha illallah? Dalam ayat yang kita baca tadi, ya, Nabi SAW menyeru mereka ahlul kitab kepada lafaz la ilaha illallah atau kepada makna la ilaha illallah? Nah, kepada makna. Kepada makna. Mereka yang di sini katakan amal Allah Ta'ala nabiyahu, Allah Subhanahu wa taala merintahkan nabinya an yad'u ahlul kitabi, agar mengajak ahlul kitab ila makna la ilaha illallah, kepada makna la ilaha illallah. Kepada apa? Makna la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu bukan mujarradul lafaz. La ilaha illallah itu bukan sekedar lafaz, bukan sekedar apa? Bukan sekedar lafaz tanpa makna. La ilaha illallah itu harus, ya, selain lafaz dia harus ditunaikan apa? Maknanya ahlul kitab mereka tidak menunaikan makna la ilaha illallah, maka diingatkan sini. Al-bid'a ilaihi al-arab wa ghairuhu. Ya. Yang beliau SAW, ya, mengajak bangsa Arab dan selainnya kepadanya. Ya, kepada la ilaha illallah. Wal kalimatu sudah dibaca belum tadi? Belum. Nah, nanti ikra. Wal kalimatu hiya la ilaha illallah, fafassarha biqawlihi alla na'budu illallah. Alla na'budu illallah. Wa qawluhu alla na'budu fihi ma'na la ilaha. Wa huwa nafyu ibadati amma siwallah. Wa qawluhu illallah huwa mustathna fi kalimatil ikhlasi. Nah, wal kalimatu, al-kalimah yang disebutkan dalam ayat itu, mana ada kata kalimat dalam ayat itu? Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin. Sudah ketemu? Dalam ayat itu ada kata kalimat? Ya. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin. Ya kan? Kalimat di situ apa? La ilaha illallah. Wal kalimatu hiya la ilaha illallah. Kalimat di sini adalah la ilaha illallah. Kalimat di sini adalah la ilaha illallah. Fafassaraha biqawlihi, Allah Subhanahu wa taala menafsirkan sendiri la ilaha illallah itu dengan firman-Nya alla na'budu illallah. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa qawluhu alla na'budu, tidak beribadah, fihi makna la ilaha. Ya, di dalamnya ada makna apa? Makna la ilaha, alla na'budu ini makna apa? La ilaha. Alla na'budu itu makna dari apa? La ilaha. Berarti ilah maknanya apa? Ilah di sini maknanya apa? Ibadah. Ilah di sini maknanya apa? Ibadah. Ma'bud. Ilah di sini maknanya ma'bud. La ma'budul haqqin illallah. Berarti penafsiran apa? Ilah ditafsirkan dengan ma'bud itu adalah tafsir apa? Hakikat syar'iyah, karena sudah ditafsirkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Al-Qur'an. Itu namanya apa? Hakikat syar'iyah. Ya, kapan ada lafaz di dalam Al-Qur'an? Kapan ada lafaz di dalam teks-teks syariat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi yang sudah ditafsirkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya dalam Qur'an ataupun sunnah, tidak boleh. Ya, tidak boleh ditafsirkan dengan selainnya. Jadi pahami? Itu kaidah. Kapan ada lafaz di dalam Al-Qur'an atau sunnah yang telah ditafsirkan oleh Allah sendiri, oleh Rasulullah SAW sendiri. Ya? Maka tidak boleh kata itu ditafsirkan dengan selainnya. Kata ilah di sini, la ilaha illallah, sudah ditafsirkan belum oleh Allah SWT? sudah ditafsirkan dalam ayat ini, ya kan? La ilaha illallah sudah ditafsirkan oleh Allah SWT dalam ayat ini. Yani Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa yattakhidhu ba'duna ba'dan abdan min dunillah. Sudah ditafsirkan. Ilah sudah ditafsirkan oleh Allah SWT dengan apa? Ibadah. Ma'bud. Berarti kalau ilah itu ditafsirkan dengan la hakima illallah, la qadira illallah, la khaliqa illallah, la rafiqa illallah, la qadara iktira illallah. Benar apa salah? Hah? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Hal itu tidak boleh. Ya, hal itu tidak boleh. Kenapa? Ya, karena sudah ada hakikat syar'iyah. Namanya hakikat apa? Hakikat syar'iyah. Ya. La ilaha wa huwa nafyul ibadati amma siwallahi. La ilaha adalah menafikan ibadah dari segala apa selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dinafikan apa? Hak untuk diibadahi. Yang dinafikan apa? Hak untuk diibadahi. Ya, orang mengucapkan la ilaha, dia menafikan ya hak untuk diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka selain Allah, siapapun itu, apapun itu tidak berhak untuk diibadahi. Ya, mana la ilaha. Jadi yang dinafikan apa? Hak untuk diibadahi. La ilaha illallah. Ya. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi yang dinafikan apa? Hak untuk diibadahi. Adapun ma'budat, sesembahan-sembahan selain Allah, ada enggak wujudnya? Hah? Banyak. Ya kan? Ma'budat, sembahan-sembahan selain Allah, banyak. Tetapi yang dinafikan dalam la ilaha illallah apa? Mereka itu berhak apa tidak? Sesembahan-sesembahan yang banyak itu berhak apa tidak? Jawabannya apa? La ilaha illallah, tidak berhak. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak berhak. Ya, jawabannya tidak berhak. Nah, itu yang dinafikan. Bisa dipahami? Ya? La ilaha nafyul ibadati amma siwallah. Yani, ya? Nafyul ilahiyah, hak untuk diibadahi. Hak untuk diibadahi. Wa qawluhu, dan ucapannya illallah. Ya, illallah huwa al-mustasna fi kalimatul ikhlas. Illallah adalah al-mustasna, yang dikecualikan dalam kalimatul ikhlas. Yang dikecualikan dalam kalimatul ikhlas. Nah, sekarang sisi pendalilan dari ayat ini telah diterangkan sedikit, ya, tafsir kalimat itu. Yang pasti kita tahu bahwa yang dimaksud dengan kalimat dalam ayat itu adalah apa? La ilaha illallah. Kemudian Nabi SAW menyeru mereka kepada apa? Makna la ilaha illallah. Ini memberi pelajaran kepada kita bahwasannya la ilaha illallah itu bukan sekedar apa? Lafaz. Bukan sekedar lafaz tanpa makna. Tapi lafaz yang menuntut apa? Makna. Lafaz yang menuntut apa? Makna. Sehingga ahlul kitab ketika mereka melafadzkannya tanpa makna, tanpa menunaikan maknanya, ya, maka di dalam ayat ini mereka difonis kafir. Dalam ayat ini mereka difonis kafir. Nah, sisi pendalilannya, Ikhra', masih. Amarahu ta'ala ayyad'uahum ila qasri al-ibadati alaihi wahdahu wa nafsiha amman sawabu siwahu. Wa mithlu hadhihi al-ayati kathirun yubayyinu anna al-ilahiyyah hiya al-ibadati wa annaha la yasluhu minha shay'un lighayri Allahi kama qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa ma'na qada amara wa wassa qawlani wa ma'nahuma wahidun wa qawlu alla ta'budu fihi ma'na la ilaha wa qawlu illa iyyahu fihi ma'na illa Allah wa hadha huwa tawhidul ibadati wa huwa da'watur rusuli wa huwa da'watur rusuli idh qalu liqawmihim ani'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu iyyahu. Ya, tidak ada iyyahunya, kan? Iya. Apa? Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu. Ya. Ada itu ayat itu di dalam Al-Qur'an. Lanjutannya apalah tasakun? Iya, makanya iyahu bukan iyahu itu salah. Ya, ayatnya a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh sampai di situ. Kalau mau disambungkan di dalam surat Al-Mu'minun apalah tasakun? Kul apalah tasakun? Nah. Fa'amarahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya s.a.w. an yadu'ahum agar mendakwahi mereka ila kepada qasril ibadati alaihi wahdah, membatasi ibadah itu hanya kepadanya satu-satunya. Qasr membatasi ibadah hanya kepadanya satu-satunya. Wanafi'an man siwah, dan menafikan ibadah ya kepada selainnya, menafikan ibadah kepada selainnya. Wa mithlu hadhihi al-ayah katsirun. Semisal ayat ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ya, apa maksudnya semisal dengan ayat ini? Yubayyinu anal ilahiyah hiyal ibadah. Ayat-ayat yang menjelaskan bahwa ilahiyah itu adalah bermakna ibadah. Ilahiyah bermakna ibadah. Ini tadi ya disebut dengan apa tadi? Hakikat syar'iyah. Satu lafaz yang ada dalam Al-Qur'an ataupun sunnah dan sudah datang tafsirnya ya dalam Al-Qur'an atau sunnah itu sendiri, maka tidak boleh ditafsirkan dengan yang lainnya. Yubayyinu, semisal dengan ayat ini banyak. Maksudnya semisal dalam masalah apa? Yani yubayyinu anil ilahiyah ya ibadah. Nah, semisal dengan ayat ini dalam menjelaskan bahwasanya ilahiyah itu adalah ibadah. Yani ilah itu maknanya ma'bud. Wa anna la yasluhu minha syai'un ghairillah, dan bahwasanya ibadah itu la yasluhu minha syai'un, tidak boleh sedikit pun ya dari ibadah itu li ghairillah, untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Tadi asasnya bagaimana asasnya? Al-amru beribadah, perintah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya, la syarika lahu wa tahriru ala dhalik. Ya, ini sisi pendalilannya dari ayat surat Ali Imran ayat 64. Jelas ya, diterangkan di sini oleh Syekh Abdul Rahman. Allah memerintahkan nabinya untuk mendakwahi ahlul kitab dengan dakwah yang disampaikan kepada bangsa Arab dan selainnya. Yani mendakwahkan apa? Tauhid, la ilaha illallah. Dakwahkan tauhid. Ya, mendakwahkan untuk ibadatullah wahdah la syarikalah. Ya, ibadatullah wahdah la syarikalah. Ya. Adapun masalah mualatu fihi wa takfiru man tarakahu, disebutkan tidak di sini. Ya. Nanti disebutkan tidak di sini. Dalam ayat ini dari sisi mana penyebutannya? Al-mualatu fihi fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Ini loyalitas ya, itu di atas tauhid. Loyalitas di atas Islam, itu tauhid. Adapun tafsir man taraka? Hah? Mafhumnya faqulu syhadu bi anna muslimun. Persaksikanlah kalau kalian menolak dari mengucapkan la ilaha illallah dan mendatangkan maknanya dari beribadah hanya kepada Allah, dari meninggalkan kesyirikan, dari apa? Ya, tidak mengangkat sembahan selain Allah. Kalau kalian menolak itu, maka saksikanlah. Ya, bahwasannya ya, kami adalah muslimun. Dan kalian adalah apa? Kufar. Kalau kami muslimun, berarti kalian apa? Kufar. Berarti kafir nih ya. Ya. Mereka, kalau wa in tawallau, yani fa in taraku. Jika mereka meninggalkan, mereka menolak, meninggalkan, mentauhidkan Allah SWT. Ya. Maka saksikanlah kami adalah muslim. Berarti kalian kafir. Ada mana takfir mantaroka. Ya, itu sisi pendalilannya. Wallahu a'lam. Contoh yang lain, ayat yang semisal dengan ini. Ayat yang semisal dengan ini, yakni ayat yang apa? Menjelaskan bahwa ilahiyah itu bermakna ibadah dan tidak boleh sedikit pun ibadah itu diberikan kepada selain Allah. Kama qala ta'ala, contohnya firman Allah taala, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ. Makna qadha amara wa wasta qawlani. Qadha dalam ayat ini wa qadha. Qadha dalam ayat ini maknanya amara, memerintahkan, wa wasta, ya, memerintahkan dan berwasiat. Qawlani, ya, dua apa? Dua pendapat. Wa ma'nahuma wahid, tetapi keduanya satu makna. Wa ma'nahuma wahid, keduanya satu makna. Yani qadha itu maknanya apa? Amara wa wasta, ya, memerintahkan dan berwasiat. Ya. Apa yang diperintahkan? Wa qadha rabbuka, apa yang diperintahkan oleh Allah SWT? Alla ta'budu illa iyyahu. Qauluhu alla ta'budu jangan kalian beribadah fihi makna la ilaha. Ya kan? Allah ta'budu la ilaha. Jangan kalian beribadah. Ini la ilaha. Tidak ada yang berhak kalian ibadahi. Illa iya fi makna illallah. Fi makna illallah. Ya. Wa qadha ay wa amara rabbuka. Allah memerintahkan. Allah ta'budu illa iya. Allah memerintahkan apa? La ilaha illallah. Ya. Allah ta'budu sama dengan la ilaha. Illa iya sama dengan apa? Illallah. Ya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya. Nah, ini juga menjelaskan bahwasanya ilah itu maknanya apa? Ilahiyah itu maknanya apa? Ibadah. Ilahiyah itu maknanya ibadah. Sehingga tak boleh ditafsirkan dengan yang lainnya. Ya, karena itu tafsir apa tadi? Hakikat syar'iyyah, hakikat syar'iyyah. Tidak boleh berpindah kepada hakikat lughawiyah, hakikat arufiyah, terlebih lagi ya ilah menurut ahli bahasa ijma maknanya apa? Ilah menurut ahli bahasa ijma maknanya apa? Ma'bud. Disebutkan oleh siapa? Syekh Sulaiman bin Abdullah dalam Taisir al-Azizul Hamid bahwa ijma ahli lughah sepakat bahwasanya ilah itu bermakna ya al-ma'bud. Ilah itu mana yang diibadah. Jadi kalau ada yang menafsirkan ilah dengan razik, dengan qadir, dengan khalik, menyelisih apa? Ijma, menyelisih kesepakatan ulama. Kalau mengatakan la razika illallah, la qadira illallah, la hakima illallah, apa? La qadira al-qadira illallah, la khalika illallah, itu menyelisih apa? Tafsiran-tafsiran yang menyelisih apa? Ijma, baik secara bahasa maupun secara ya istilah, baik secara bahasa maupun secara istilah. Ya. Wa hadha huwa tauhidul ibadati. Dan inilah dia tauhid ibadah. Ya, inilah dia tauhid ibadah. Ya, tadi ya, la ma'buda ya apa? Alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa yattakhidhu ba'duna ba'dan min dunillah. Demikian pula alla ta'budu illa iyyah. Ini adalah tauhid apa? Ibadah. Ini adalah tauhid ibadah. Wa huwa dan tauhid ibadah ini adalah dakwatur rusuli. Bisa rusli. Ya. Karena jamaknya yang dijamak dengan fu'ul bisa dijamak dengan ya fu'lun. Nah, wa huwa da'watur rusuli. Yaitu dia itu tauhid ibadah itu adalah dakwahnya para rasul. Dakwahnya para rasul. Ya, dari yang pertama sampai yang terakhir. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Kashfus Syubuhat mengatakan apa? Ayla mana tauhidul ibadah? Ayla mana tauhidah? Wa ifradullah bil ibadah, wa takhsisullah bil ibadah, wa da'watul rusul min awwalihim Nuh alaihi salatu wassalam ila akhirihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi kasara ya al-awsan ya dan seterusnya. Jadi tauhid ibadah itu merupakan dakwahnya seluruh nabi dan rasul. Idh qalu liqaumihim, mereka semuanya berkata kepada kaumnya ya. Ani'budullah amalakum min ilahin ghairu, sampai di sini. Tambahan-tambahannya berbeda-beda setiap masing-masing ayat. Ya, tambahan-tambahannya masing-masing ayat berbeda-beda. Surat Hud, ya. Ani'budullah amalakum min ilahin ghairu. Banyak sekali dalam surat-surat dalam Al-Qur'an. Ani'budullah amalakum min ilahin ghairu. Apa makna ani'budullah amalakum min ilahin ghairu? Ha? La ilaha illallah. Ya. Ai wahidullah amalakum min ma'budin bihaqqin illa huwa. Ada makna ani abudullah malakum ilahin ghair. Ya, ibadah maknanya apa? Tauhid. Ani abudullah ai wahidullah. Tauhidkanlah Allah, tauhidkan Allah. Malakum, tidak ada bagi kalian min ilahin ai min ma'budin bihaq. Ya. Kalian tidak memiliki yang berhak diibadahi illa huwa ai ghairah. Yani illa huwa ghair bimana illa, kecuali dia. Kecuali dia. Ini seluruh rasul mendakwahkan hal tersebut. Nah. Kira, sudah. Terus Al-Bara'atu minhu wa mimman fa'alahu. Kama qala ta'ala An-Khalil itu berapa apa? An-Khalil Ibrahim Ma Ibrahim alaihissalam. Wa Ibrahim innani baratun imma ta'budun ya ladzi fatarani falabudda iman baratun ibadati makana Yuk badu. Minjulillah. Nah, setelah Buddha, jadi wajib harus, ya harus apa? Menafi syirki, menafikan syirik. Jadi harus satu keharusan menafikan syirik fil ibadati ra'san, dalam ibadah ra'san secara totalitas. Ya, jadi harus menafikan syirik dalam ibadah secara totalitas. Ya. Syekh Muhammad dalam Qawaidul Arba' mengatakan apa? Dalam Qawaidul Arba' mengatakan apa? Annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Kama anna shalat la tusamma shalatan illa ma'at taharah. Ya. Ketahuilah bahwasanya ibadah itu tidak disebut ibadah kecuali dengan tauhid, kecuali disertai dengan tauhid. Sebagaimana sholat tidak disebut sholat kecuali apa? Dengan taharah. Ya. Faidah apa? Faidah dakhalat syirku. Faidah dakhalat syirku fil ibadati fasada. Afsadahu. Faidah dakhalat syirku fil ibadati afsadaha. Ya. Afsadaha. Jika syirik masuk dalam ibadah, maka afsadah, merusaknya. Jadi, labut harus min nafsi syirki fil ibadah ra'san. Harus secara total menafikan syirik dalam ibadah. Tidak boleh ibadah sedikit pun terselubungi oleh apa? Syirik. Terselubungi oleh syirik. Ya, sebagaimana beliau katakan, fa'idha daqala syirku fil ibadah, afsadah. Ya. Kalau syirik masuk dalam ibadah, ya maka rusak. Ya. Kama annal hadas, jadi kalau fi sholat afsadah. Sebagaimana hadas itu kalau orang sholat berhadas, sholatnya sah apa tidak? Sholatnya sah apa tidak? Kalau orang sholat berhadas, tidak sah. Nah, tidak sah. Wal bara'ati minhu wa mimman fa'alahu, dan la budda min bara'ah. Selain menafikan syirik dalam ibadah secara totalitas, wal bara'ati minhu, dan juga harus bara'ah minhu. Ya. Melepas diri dari kesyirikan, wa mimman fa'alahu, dan dari pelaku kesyirikan. Berlepas dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Jadi pelaku kesyirikan. Ya. Harus berlepas diri dari menafikan kesyirikan dalam ibadah, berlepas diri darinya, dan ya berlepas diri dari pelakunya. Oh, mana bara'ah? Mana bara'ah? Masih ingat? Al-ibti'ad wa al-tark, al-ibti'ad wa tark wa i'tiqad, i'tiqad itu butlan, wal-i'tizal. Ya. Menjauhi, meninggalkan, meyakini kebatilannya, ya, dan apa? Al-i'tizal. Ya. Mu'adah. Apa? Wal mu'adah. Yang keempat mu'adah. Ya, i'tizal sama dengan i'tizal. I'tizal wa tarak wa i'tiqadul butlan wa wal mu'adah. Ya. Ini makna bara'ah. Kemarin di usul syarah saya kita baca syarahnya Syaikh Fauzan dia. Makna bara'ah itu apa? Ibtiat, i'tizal, menjauhi syirik. Watark, meninggalkannya. Ya, wa i'tiqadul butlan wa kufri, meyakini itu apa batil dan kufur. Dan yang keempat apa? Al-mu'adah. Memusuhinya. Memusuhinya, mu'adah. ya, adam mahabbati, ya, memusuhinya, tidak ya. Fala budda, maka harus ya menafikan syirik dalam ibadah secara totalitas, dan bara'ah minasyirki wa man fa'alahu, dan ya ibtida' min itizal, menjauhi syirik, wa tarak, meninggalkan syirik, ya, wa i'tiqad butlanihi wa kufri, meyakini kebatilan kufurannya, wa wa'adatihi, memusuhi syirik, wa mimman fa'alahu, dan dari siapa yang melakukan syirik, yakni itizal, mimman fa'ala syirik, menjauhi orang melakukan syirik, wa tarakahu, meninggalkannya, dan apa? I'tiqad butlanihi wa kufrihi, meyakini dia batil dan kafir. Dan yang keempat apa? Mu'adati, memusuhinya. Selama mana para ya, alhamdulillah kita sudah membacanya di salah usul salam. Kama qala ta'ala an khalilihi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana, berarti kalau baro'ah itu hanya diterjemahkan ya, berlepas diri, sudah pas belum? Ah, belum pas. Nah, harus ada itiqad, itiqad butlan wal kufur, harus ada apa? Itiqad butlan wal kufur, harus ada mu'adah. Harus ada itiqad butlan wal kufur, dan harus ada mu'adah. Ini akan diterangkan, akan dibawakan makna baro'ah ini akan dibawakan di sini sekarang. Kama qala ta'ala an khalilihi, sebagaimana Allah ta'ala firmankan ya tentang khalilihi Ibrahim alaihissalatu wassalam, itu Nabi Ibrahim, orang yang paling beliau, hamba yang paling Allah ya sayangi, cintai. Wa idz qala Ibrahimu, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata li abihi wa qaumihi, ya, kepada ayahnya dan kepada kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun, sesungguhnya aku bara', berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi. Aku berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi. Ya, ma di situ umum, ya kan? Mimma ta'budun. Ma di situ apa? Mencakup apa saja. Aku berlepas diri dari segala apa saja yang kalian ibadahi, illallazi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Illallazi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Ya. Ini maknanya, ya. Kaumnya Nabi Ibrahim, mereka mengenal Allah SWT. Mereka mengakui Allah itu ada. Mereka mengenal Allah. Bahkan mereka juga beribadah kepada Allah SWT. Tetapi mereka juga beribadah kepada selain Allah SWT. Kan? Ya. Ada kaumnya Nabi Ibrahim itu mereka mengakui Allah itu ada. Mengenal Allah. Mereka beribadah kepada Allah SWT. Tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Oleh karena Ibrahim mengatakan, innani bara'u mimma ta'budun illa lazi fatarani. Aku berlepas diri. Ya, aku bara'ah. Ya. Aku meyakini itu kebatilan. Ya. Aku meyakini itu kebatilan, aku memusuhinya. Ya. Makanya sampai Nabi Ibrahim menghancurkannya kan? Ya. Kalau enggak memusuhinya, mungkin menghancurkannya. Ya. Dan mereka memusuhi Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim memusuhi mereka. Ya. Ada makna asas yang kedua nanti. Illa lazi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Fala budda min al-bara'ati, ya, maka harus min al-bara'ah, harus ada apa? Bara'ah min ibadati ma kana yu'badu min dunillah, harus ada bara'ah dari peribadahan kepada apa saja yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus ada bara'ah. Ya. Makna bara'ah apa tadi? Itizal atau itiat, wa tarak, wa i'tiqad butlan wal kufur, dan mu'adah. Harus. Wa qala anhu alaihi salam, وقال عنه, dan Allah juga berfirman tentang Ibrahim, anhu itu masih Ibrahim, an Ibrahim alaihissalam, wa'atazilukum wa matad'una min dunillah, wa'atazilukum wa matad'una min dunillah, tad'una ini ta'budun, wa'atazilukum wa abta'id ankum, makna apa? aku menjauhi kalian. Ini makna apa tadi? Makna apa tadi? Aku menjauhi kalian. Ini makna apa tadi? Baro'ah. Salah satu dari makna baro'ah. Aku ya menjauhi kalian. Wa ma tad'una min dunillah. Dan apa saja yang kalian ibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Karena doa huwal ibadah. Doa itu adalah apa? Ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Ini baro'ah. Ya. Minasyirki. Ya. Wa ma tad'una min dunillah. Ya. Ibadatu min dunillah. Ibarat min dunillah, doa min dunillah, itu disebut apa? Hah? Syirik. Wa adhu manha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'a, itu syirik. Ya, jadi wa ma tad'una min dunillah, ay doa min dunillah, itu disebut apa? Syirik. Jadi ini berlepas dari apa? Wa atazilukum wa an wa ammat wa ma ta'buduna wa ma tad'una min dunillah. Yani baro'ah mimman fa'al syirik dan baro'ah min minas syirik, berlepas diri, meninggalkan kesyirikan dan pelakunya. Fayajibu tizalu syirki wa ahlihi. Maka ayat ini menerangkan wajibnya i'tizal, apa i'tizal? Ibtiat. Ya, menjauhi syirik wa ahlihi dan pelaku syirik. Bil bara'ati minhuma. Caranya bagaimana i'tizal dari syirik dan pelaku syirik itu caranya bagaimana? Bil bara'ah minhuma. Dengan bara'ah dari keduanya. Apa itu bara'ah tadi? Empat hal tadi, ya, ibtiat, wattarak, wa'tiqadul butlan wal kufur wal mu'adah. Ya. Kalau empat-empatnya ini belum, berarti dia belum i'tizal dari syirik, belum i'tizal dari ahli syirik. Kalau empat-empatnya ini belum. Ya. Karena sarraha bihi qawli ta'ala, sebagaimana ya, beliau menegaskan hal itu dalam firman-Nya ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanah. Ya, sungguh bagi kalian telah ada uswatun hasanah. Ya. Teladan yang bagus. Si Ibrahim, dalam diri Ibrahim, wallazina ma'ahu. Dan orang-orang yang bersama beliau. Siapa orang yang bersama beliau? Itu setelah ayat dikatakan, wallazi, kita baca setelah ayatnya itu. Wallazina ma'ahu humur rusulu. Dan orang-orang yang bersama beliau, itu adalah siapa mereka? Ar-rusul. Kama zakarahu Ibnu Jaririn. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir al-Tabari. Riqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu ay min ar-rusul. Ya. Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik, yang bagus dalam diri Ibrahim dan para rasul. Dan para rasul. Yaitu apa? Idz qalu, tatkala mereka berkata, idz qalu liqaumihim, kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami bara'ah dari kalian. Sesungguhnya kami bara'ah dari kalian. Satu. Dari orangnya, pelakunya. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Dan dari segala apa yang kalian ibadahi selain Allah. Dari apa? Kesyirikannya. Ini. Ibadah min dunillah disebut apa? Syirik. Dari kesyirikannya. Ini bara'ah dari pelakunya, bara'ah dari kesyirikannya. Kafarna bikum. Nah, ini masih menafsirkan. Ya, ini masih menafsirkan apa? Bara'ah. Ini masih menafsirkan bara'ah tadi. Kafarna bikum. Kafarna bikum. Sama dengan ayat Zahaballahu binurikum dalam surah Al-Baqarah itu. Zahaballahu binurikum artinya apa? Azhaballahu nurakum. Zahaballahu binurikum, Allah menghilangkan cahaya mereka kan? Ya, baknya itu apa? Tambahan kan? Baknya itu tambahan. Ya, tetapi karena zahaba itu lazim, maka supaya dia bisa muta'addi dikasih huruf apa? Ba. Supaya dia sebut tadi dikasih huruf apa? Ba sama di sini. Kafarna bikum. Fa-nya kan tidak tasdid di sini. Kafarna bikum. Fa-nya ya tidak tasdid. Ya. Makanya di sini dia lazim apa tadi? Hah? Lazim. Lazim, ya kan? Kafarna bikum lazim dia. Ya lazim. Maka supaya mutaaddi ditambahin huruf ba. Jadi artinya apa? Akfarnakum. Ya, atau fa-nya ditasdid kaffarnakum kaffarnakum. Ya, kaffara yukaffiru masdarnya apa? Takfir. Masdarnya apa? Takfir. Jadi ayatnya mengatakan kafarna bikum ay kaffarnakum. Ya. Kaffarnakum dalam tafsir dikatakan i'taqadna wa jahatna kufrakum. Ya. Ya, jahatna ibadatakum wa kufrakum. Kami mengingkari peribadahan kalian yakni kesyirikan kalian wa kufrukum dan kalian kafir. Ya. Dan kalian kafir. Kafiran kalian, kalian kafir. Nah. Taqadna butulana ibadatikum ya wa kufrukum. Ya. Ini kami yakin kalian kafir. Nah, jadi kafarna bikum maknanya apa? Kafarnakum. Kafarnakum, fa-nya dibuang, fa-nya ditasdir. Kafarnakum artinya apa? Ya, nukafirukum, kami mengkafirkan kalian. Kami mengkafirkan kalian. Wa bada bainana wa bainakum. Jadi, ya. Suri kalodanya apa yang pertama? Inna bura'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah. Kami bara' dari kalian dan dari kesyirikan kalian. Kafarnakum. Ya, kafarna bikum, ay kafarna kama nukafirukum, kami mengkafirkan kalian. Ini termasuk suri tauladan dari Nabi Ibrahim dan para rasul. Ya, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah nampak antara kami dan kalian adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian, permusuhan dan kebencian. Dari bara'ah yang keempat apa? Mu'adah. Bara'ah yang keempat apa? Mu'adah, membenci. Asas Islamnya apa? Wal mu'adatu fihi wa takfiru man fa'ala fa'alahu. Ya, memusuhi siapa yang melakukan kesyirikan dan mengkafirkan siapa yang melakukan kesyirikan. Sama enggak dengan ayatnya? Hah? Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Sama enggak dengan asas itu? Hah? Asasnya mengatakan apa? Yang kedua, azani al-inzaru an asy-syirki fil ibadah wa taghlidu fihi, ya, wal mu'adatu fihi wa takfiru man. Asas yang kedua memperingatkan manusia dari syirik, ya, ya, melarang dengan keras, membangun permusuhan di atas karena syirik, membangun permusuhan karena syirik. Dan mereka melakukan syirik, kita memusuhinya dan mengkafirkan pelaku syirik. Sama dengan ayatnya kan, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, selama-lamanya, hatta kecuali tu'minu billahi wahdahu. Apa makna tu'minu billahi wahdahu di sini? Tuwahidullah. Kecuali kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian bara'ah dari kesyirikan dan dari pelaku kesyirikan, kalian mengkafirkan pelaku kesyirikan dan kalian memusuhi pelaku kesyirikan. Ada makna hatta tu'minu billahi wahdahu. Hatta tu'minu billahi wahdahu mencakup semua yang sebelumnya itu. Ya, hatta tu'minu billahi wahdahu mencakup apa? Semua yang sebelumnya itu. Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Itu keempatan. Hanya makna tu'minu billahi wahdahu. Tu'minu billahi wahdahu. Ya. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita lanjutkan surah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad.